Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat dari adzan. Yang mana sifat adzan ini dijelaskan di dalam hadis Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Rabbih. Dia mengatakan lama ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudraba bin naqus wa huwa lahu karih li muwafaqatihi an-nasara tafa bi min al-laili ta'ifun wa ana na'im. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan kaum muslimin dengan panggilan seperti panggilan orang-orang Nasara, yaitu dengan apa? Lonceng, terlihat bahwa beliau tidak suka karena ianya merupakan penyerupaan terhadap orang-orang Nasara. Maka pada suatu malam aku bermimpi seorang lelaki alaihi thauban akhdaran, dia memiliki menggunakan dua pakaian yang berwarna hijau, wa fi yadihi naqus yahmiluh, dan dia membawa lonceng. Kemudian faqultu ya Abdullah atabi'un naqus, maka dia pun bertanya, apakah kamu menjual lonceng? Qala wa matasna'u bih, apa yang akan kamu gunakan lonceng itu? Qala qultu nad'u bihi ila shalah, aku akan gunakan untuk mengajak orang salat. Qala afala adulluka ala khairin min dhalik, kemudian dia mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik dari lonceng untuk memanggil orang salat? Faqultu bala, maka dia pun mengatakan, ya, aku mau kamu tunjukkan yang lebih baik. Qala taqulullahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir hadis. Qala, kemudian dia mengatakan, thumma ta'khara ghaira ba'id. Qala thumma taqulu idza aqamta as-salah. Kemudian dia mengajarkan bagaimana iqamah, yaitu mendirikan salat dengan mengucapkan Allahu Akbar, panggilan untuk mendirikan salat dengan mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah sampai akhir hadis. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW, ketika pagi hari maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima raaitu, aku kabarkan kepada Nabi apa yang telah aku lihat dalam mimpiku itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, inna hadhihi ruqya haqqun insyaallah, sesungguhnya mimpi ini adalah benar insyaallah. Thumma amara bitta'dhin, thumma umira bitta'dhin, kemudian diperintahkanlah agar azan ini untuk dikumandangkan menggantikan penggunaan naqus atau apa tadi, lonceng. Fakana Bilal maula Abi Bakr muadzin yu'adzinu bidzalik. Nah, yang mulai azan itu adalah Bilal maula dari Abu Bakar. Kenapa Bilal maula Abu Bakar? Karena yang membebaskan Bilal adalah Abu Bakar. Nah, sehingga antum pahami di sini, di sana ada azan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, ya, yang menjadi sifat azan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, istihbab jam'al muadzin baina kulli takbirataini fi nafasin. Nah, sebelum masuk ke sana, lafaz adzan yang tadi diajarkan di dalam mimpinya itu adalah seperti azan yang biasa kita dengar, ya. Yaitu dimulai dengan takbir 2 kali, Allahu Akbar 4 kali ya jadinya ya. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, ini seperti azan yang biasa kita dengar. Sebenarnya ada azan yang lain selain dari azannya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih ini, ya. Mungkin bentuknya ada istirja, yaitu mengulang kembali kalimat yang sudah diucapkannya. Tapi itu nanti akan kita bahas insya Allah sedikit di antaranya. Istihbab jam'al mu'adzin baina kulli takbiratain fi nafhasin. Sunnahnya menggabungkan antara 2 takbir dalam 1 nafas. Hal ini dijelaskan di dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza qala al mu'adzin Allahu akbar Allahu akbar. Ya. 2 takbir dalam 1 nafas. Faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa qala asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir hadis. Ya, tentu di di sini wajh syahidnya adalah kata Allahu akbar tidak dipisahkan ya dengan nafas. Maka beliau mengatakan fa fi isyarah zahirah ila anna al muadzin yajma' baina kulli takbiratain. Ini memberikan isyarat kepada kita yang nampak bahwa muadzin itu menggabungkan antara 2 takbir. Wa anna sami' yujibu dzalik. Demikian pula orang yang mendengarnya, dia juga mengucapkan hal yang serupa, menggabungkan antara 2 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Sehingga tidak Allahu akbar, Allahu akbar. Meskipun boleh hukumnya, meskipun boleh. Jadi contoh di sana ada 4 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Umpamanya Allahu akbar, Allahu akbar. Bagian nafasnya pendek. Nanti habis itu Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh tidak? Boleh. Tapi sunnahnya adalah menggabungkan 2 takbir dalam 1 nafas. Istihbab at-tarji'. Nah, ini di antara bentuk lain di dalam berazan, yaitu membaca lafaz itu dulu, kemudian nanti baru dikeraskan bacaannya. Itu disebut dengan apa? At-tarji'. Apa yang dimaksud dengan tarji' itu? Di sini diberikan ta'rif. Huwa al-aud ila syahadatain marratain. Yaitu kembali mengucapkan kalimat syahadat berapa kali? 2 kali. Tadi yang terakhir sudah nutup pintu ya. Ya, barakallahu fik. Bi raf'i sautin ba'da qawlihima. Setelah, dengan mengangkat suaranya setelah mengucapkan keduanya. Jadi, mengucapkan syahadah pelan, kemudian mengulangnya dengan apa? Keras 2 kali. Bi khafdhis saut, ya, dengan mengecilkan suara. Dan itu sering dikenal dengan adzannya Abi Mahdzurah. Dari Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Nabi pernah mengajarkan kepadanya adzan bentuk ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini diucapkan apa? Pelan mestinya. Tsumma ya'ud wa yaqul. Kemudian mengulang ucapannya dengan keras. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Kemudian syahada anna Muhammad Rasulullah juga dikeraskan. Berarti di sini ada tambahan dua kali, mengucapkan dua kali syahadah, gitu mudahnya ya. Satu dibaca dengan pelan, kemudian diulang lagi dengan suara yang keras. Nah, ini di masjid-masjid kita ini belum pernah dicoba. Dan saya tidak tahu kalau ini dicoba kira-kira apa komentar dari masyarakat kita ya yang mendengar azan ini. Bila perlu nyobanya waktu subuh. Biar bangun semua kan. Biasanya kalau ada yang aneh gitu kan semua pada kumpul ya. Ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini ya. Tuh, harus siap mendatangkan jawabnya ya. Kalau antum punya backingan yang kuat, nggak masalah ya. Antum datangin dulu Pak Kiainya atau takmirnya. Udah gimana Pak? Berani kita coba Pak? Kalau saya siap nyoba Pak. Kalau saya yang dimarahin nggak masalah Pak. Bapak di belakang saya tapi ya. Ini perkara yang sunnah. Antum mau melakukan sebuah sunnah. Tapi pastikan antum punya jawabnya. Jangan sampai antum tidak punya jawab, antum juga tidak punya ya dekengan gitu ya, terutama orang dalam bikin geger satu kampung nanti antum ya. Nah, lebih baik lagi kalau antum ajarkan dulu berapa malam sebelumnya, sehingga mengurangi orang-orang yang komplain. Antum ajarkan dulu sebelumnya bahwa ini adalah perkara yang sunnah. Monggo kalau bapak-bapak mau bertanya silahkan. Diberi kesempatan untuk bicara. Ya. Tapi kalau sudah di situ tidak bicara, harapannya nanti di sana juga enggak, ketika dipraktekkan itu tidak apa? Tidak mengangkat bicara juga harapannya. Nah, di masyarakat kita itu kalau perkara yang diada-adakan dilakukan itu enggak ada yang komplain. Saya juga bingung ya. Kalau ada perkara yang diada-adakan, maksudnya perkara yang menyelisih sunnah seperti salawat baik sebelum azan ataupun sesudahnya. Ini enggak ada yang komplain. Tapi begitu ada sunnah yang dikerjakan, wah, banyak orang yang berdondong-dondong untuk komplain. Ini kenapa? Ya. Apa yang salah? Apa kita yang salah karena kita enggak suka komplain? Ya, atau sebaliknya. Nah, kemudian baru hayya 'alas shalah marratain, hayya 'alal falah marratain, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, di sini antum lihat takbir yang pertama di sini hanya dua kali. Ya, semestinya berapa kali? Empat kali kan? Baik, kemudian ada taswib fil adzan al-awwal lis-subh. Nah, istilah-istilah ini penting ya antum. Nanti mungkin pertanyaannya saya datangkan lafaz adzan, kemudian setelah itu ya, ma hadzan nau' minal adzan. Jawabannya, apakah ini taswib? Apakah ini tarji'? Ya, itu harus bisa membedakan antara istilah-istilah ini. Nah, taswib fil adhan al-awwal lis-subh. Yang dimaksud di sini adalah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ya. Nah, fil adhan al-awwal lis-subh. Ini diucapkan pada azan yang pertama dari salat subuh. Jadi sebenarnya ada khilaf di antara para ulama bahwa ucapan as-salatu khairum minan naum ini dibaca di awal atau di akhir. Sebagian ulama mengatakan ini dibaca di awal. Sebagian yang lain lagi mengatakan dibaca di akhir. Ya. Nah, hujjah yang mengatakan ini dibaca di awal adalah karena pada azan yang kedua, jadi kalau azan subuh itu berapa kali? Dua kali ya. Azan yang pertama adalah azannya siapa biasanya? Di zaman Nabi SAW. Bilal. Ya. Bilal. Kana Bilal yu'adzin billayl. Bilal itu biasa azan di waktu malam. Kemudian, fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibn Umi Maktum. Setelah itu, azan yang kedua adalah azannya Abdullah ibn Umi Maktum, yang mana beliau ini adalah orang yang buta. La yu'adzin hatta yuqal asbah asbah. Dia tidak azan kecuali sudah diucapkan atau ada yang mengisyaratkan udah subuh, udah subuh. Nah, baru beliau beradzan. Berarti ada dua kali adzan. Nah, masalahnya sekarang tidak ada yang meriwayatkan apakah tasbih itu dibaca oleh Bilal ataukah oleh Abdullah ibn Umi Maktum. Ya. Sehingga sebagian para ulama berijtihad bahwa kalimat tasbih ini dibaca di adzan awal. Karena apa? As-salatu khairum minan naum. Maknanya apa? Salat itu lebih baik daripada tidur. Berarti tidur masih boleh enggak? Masih boleh. Cuma salat itu lebih baik dari tidur. Maka ini tidak dibaca pada azan yang kedua. Karena setelah azan yang kedua masih boleh tidur enggak? Enggak boleh tidur. Setelah azan kedua harus sudah bangun. Enggak boleh tidur. Kalau tidur malah berdosa. Maka beliau mereka mengatakan bahwa azan ini dibaca pada azan yang pertama. Ya, seperti yang disyaratkan oleh musannif di sini. Nah, an Abi Mahdhura anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan wa fihi. Nabi pernah mengajarkan Abi Mahdhura azan. Di dalam azan yang diajarkan oleh Nabi itu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kemudian apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Wa fil ula minas subhi. Fil ula minas subhi. Ya. Pada yang pertama dari salat subuh. Nah, kalau riwayatnya begini maksudnya berarti riwayatnya mengatakan pada azan subuh yang pertama. Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, karenanya mungkin beliau berpegang kepada athar ini. Ya. Beliau berpegang kepada athar ini karena di sini ada fil ula minas subhi. Qala al-Amir as-San'ani fi subul salam qala Ibnu Ruslan fa syar'iyyat at-tathwib innama hiya fil adhan al-awwal. Maka disyariatkannya tathwib itu adalah pada adzan yang pertama lil fajri li'annahu iqadun lin-na'im atau iqadun na'im liqadhin na'im karena ini untuk membangunkan orang yang tidur. Wa amma adzan ats-tsani al-adzan ats-tsani fa innahu i'lam bidukhulil waqt. Adapun azan yang kedua itu adalah untuk menerangkan telah masuknya waktu subuh. Wa du'a ila shalah dan panggilan untuk salat. Maka tidak dibaca apa? Pada azan yang kedua intaha kalamuhu. Ya. Nah. Kemudian istihbabul azan fil awal. Nah, sebelum ke sana tadi kata Ustaz ada khilaf dalam hal ini. Pendapat yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Pendapat yang kedua belum kita jelaskan. Bagaimana dengan pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua adalah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat bahwa azan tathwib itu dibaca pada azan yang kedua. Kenapa? Ya, karena tidak menjadi masalah seandainya itu dibaca di pada apa? Adzan yang kedua. Karena bangun pada adzan yang kedua itu juga merupakan adzan yang utama begitu. Maka dibaca pada adzan yang kedua. Kemudian bagaimana menjawab mereka yang mengatakan as-salatu khairum minan naum? Salat itu lebih baik daripada tidur. Dan kata-kata itu berarti tidurnya masih boleh. Bagaimana menjawabnya? Beliau menjawab, tidak selalunya kata as-salatu khairum minan naum itu diartikan bahwa salat lebih baik daripada tidur dan tidur boleh. Tidak. Terkadang as-salatu khairum minan naum itu maksudnya salat lebih baik daripada tidur. Tapi tidur menjadi hukumnya haram. Tidur hukumnya haram. Ini bisa. Ya. Dan beliau membawakan beberapa adillah. Contohnya di dalam Al-Quran. Ya, tapi ma yahduruni tidak hadir di hadapan saya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita cari sebentar ya. Dia menyebutkan beberapa adillah, contoh dalam hal ini panggilan yang serupa tetapi maknanya seperti yang beliau sampaikan. Bahwa as-salatu khairum minan naum ini tidak selalunya berarti bahwa tidur berarti masih boleh, tapi tidak boleh dilanjutkan tidurnya. Salat lebih baik, tidur tidak boleh. gitu. Maka menurut beliau, beliau menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan dibaca pada azan yang kedua, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Apa ini pembahasan yang berikutnya? Istihbab al-adhan fi awalil waqt wa taqdimuhu alaihi fil fajri khasah. Ya, sunnahnya beradhan di awal waktu dan mendahulukannya pada fajar secara khusus. Maksudnya melakukan dua kali adhan. Dan ini untuk mempertegas bagi kita bahwa adhan dua kali pada waktu subuh itu bukan perkara yang diada-adakan, ya, tetapi perkara yang sunnah. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara ini sudah ada, sehingga tidak perlu, tidak bisa dianggap perkara yang diada-adakan. Nah, hadisnya adalah dari Jabir ibn Samurah dan tadi saya sudah bacakan. Kana Bilal yu'adzin bil lail. Maaf. Kana Bilal yu'adzin idza zalatish syams. La yakhrim. Bilal biasa beradzan kalau matahari sudah tergelincir. Di sini makna kharama yakhrimu adalah tidak bolong, tidak lubang. Saya tidak paham nih maksudnya apa, ya. Thumma la yuqim hatta yakhruj ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal di sini tidak keluar, maaf, tidak iqamah sampai Nabi keluar. Dan ini yang menunjukkan bahwa sunnahnya iqamah itu diucapkan setelah imam keluar. Bukan panggilan untuk memanggil imam. Ya. Baik, kemudian nah di sini penting ya bagi kita mengerti siapa sih imam yang lebih utama untuk menjadi imam itu, sehingga kita bersikap sesuai dengan syariah. Ya, tentu yang pantas atau lebih utama untuk menjadi imam itu adalah penduduk, atau maaf, bukan penduduk, apa ini? Ya, pemilik rumah. Seandainya antum berada di rumah seseorang, maka tuan rumah dia lebih utama untuk menjadi imam. Tidak boleh antum tiba-tiba menjadi imam dari tuan rumah. Nah, tuan rumah sendiri tentu ada yang tafadhul, ada tingkatan-tingkatan di antara mereka. Ada yang lebih utama untuk menjadi imam, ada yang kurang darinya. Dan tingkatan yang tertinggi di sebuah institusi, katakanlah kalau di pondok pesantren, Pak Kiai-nya. Itu pasti. Biasanya Pak Kiai itulah imamnya. Dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kecuali yang bersangkutan meminta untuk mempersilahkan. Ya, mempersilahkan yang lainnya untuk menjadi imam. Kemudian setelah itu mungkin ustadz-ustadznya atau musyrif-musyrifnya, jajarannya, dan seterusnya. Maka ini perlu diperhatikan. Sehingga kalau antum kebetulan azan, antum pastikan dulu Pak Kiai sudah ada dulu atau belum. Ya, atau ustadz yang apa namanya? Mudir lah kalau dalam bahasa kitanya. Mudir sudah datang belum? Allahumma, kecuali kalau memang di sana sudah ditunjuk ada imam rotib. Nah, jadi imam rotib ini yang dia bukan mudir, enggak ada masalah. Imam rotib ini imam yang sudah ditentukan. Pokoknya imamnya kalau duhur ini, asar ini, maghrib ini, isya ini. Itu tidak kita menunggu imam rotib itu. Nah, nanti imam rotib akan mengabarkan ya untuk kita iqamah. Baru kita iqamah. Jadi tidak segera iqamah seperti di masyarakat kita. Iqamah baru cari imam. Ya, kamu aja, bapak saja. Monggo, monggo. Padahal maunya memonggokan dirinya sendiri. Nah, ini enggak benar. Ya. Jadi sebaiknya pastikan ada imam, kemudian baru iqamah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahwa Bilal la yuqim hatta yakhruj ilaihi Nabi SAW. Bilal tidak iqamah sampai Nabi keluar. Fa idza kharaja aqamah aqama hina yarahu. Ketika dia imam sudah keluar, maka dia beriqamah ketika sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilal yu'adzin bil lail. Bilal biasa beradzan di waktu malam. Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Karena waktu itu belum masuk waktu salat subuh. Ya, dan ini yang disebut dengan azan awal. Makanlah dan minumlah hatta yu'adzin ibn Ummi Maktum, sampai azan yang kedua yaitu azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena Abdullah ibn Maktum itu tidak berazan kecuali kalau sudah dikatakan asbah asbah. Sudah subuh, berarti sudah masuk waktunya puasa. Maka kita tidak boleh lagi makan dan minum. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmah min taqdimil adzan fil fajri 'ala al-waqti biqauli la yamna'anna ahadukum adzana Bilal min sahuri fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bil lail bilailin liyurji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Hendaknya adzannya Bilal itu tidak menahan kalian dari sahur. Karena Bilal itu biasa berazan atau memanggil pada waktu malam, tujuannya adalah orang-orang yang salat tahajud, mungkin dia mau sahur, dia pulang untuk sahur. Atau orang yang masih tidur, dia bangun untuk sahur dan qiyam al-lail. Dan ini hikmah kenapa Nabi itu memerintahkan Bilal untuk berazan di waktu malam. Ada dua ya alasannya. Yang pertama adalah apa? Liyurji al-qa'im. Yang kedua, waliyunabbiha an-na'im. Ya, ini alasannya, dua alasan. Ini kayaknya pas buat pertanyaan ini. Kalau ingat ya. Dan kalau antum ingat juga. Ya, bisa saja saya bilang pertanyaan, saya jadi pertanyaan, antum lupa, enggak dikasih tanda. Enggak jadi 100. Ingat, saya suka santri yang nilainya 100, bukan berarti KKM-nya 100 loh. Ya. Kadang saya bilang bahwa pelajaran kita ini saya berharap nilainya semuanya 100. Oh, Ustaz, KKM-nya berarti 100. Enggak, KKM tetap. Enggak tahu berapa KKM-nya dari Mahat Ilmi ya. Tapi kalau ada santri yang mendapatkan 100, saya senang. Karena itu menunjukkan bahwa saya berhasil. Meskipun yang belajar bukan saya, tapi kalian. Tapi saya berhasil karena kalian, karena ketika saya menyampaikan ilmu yang saya miliki dari pemahaman kitab ini, bisa ditangkap baik oleh santri dan santrinya juga belajar dengan baik. Ya, biasanya kalau nilainya buruk itu di madah saya, biasanya karena nggak belajar atau tidak optimal dalam belajarnya. Kalau optimal, insya Allah ya, nilainya baik-baik. Nah, kemudian juga hati-hati ada jebakan ya, karena tingkatannya kan mahasiswa ya, jadi antum juga siap-siap menghadapi jebakan-jebakan. Nah, jebakan ini bisa saja sesuatu yang gampang tapi dianggap remeh. Ya, contoh umpamanya ditetapkannya Idul Fitri, umpamanya ini soal tentang apa? Kapan ditetapkannya Idul Fitri ya? Ditetapkannya Idul Fitri itu adalah diantaranya ya dengan menyempurnakan bilangan bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Nah, kata Ramadan saya ganti dengan Syawal atau Sya'ban. Karena saking mudahnya pertanyaannya. Maksudnya saking mudahnya jawabannya. Kan kita semua tahu nih, satu Syawal itu adalah setelah bulan Ramadan. Sehingga kita tahu kapan ditetapkannya satu Syawal itu dengan beberapa cara. Pertama, ru'yah. Pada tanggal 29 dilakukan ru'yah. Kalau dilakukan ru'yah, pada 28 ya, tanggal 28 dilakukan ru'yah. Kalau ternyata dilihat, bulan sudah terlihat pada malam 29 gitu, maka besoknya sudah tanggal 1 gitu. Karena bulan itu antara 29 atau 30. Jadi 28 malam, 29 malam ya. Hari ke-30 itu adalah, 29 malam. Hari ke-30 itu sudah tanggal 1. Kalau dilihat kita melakukan rukyah, lihat bulan tanggal 29, kok ternyata tidak terlihat, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita menyempurnakan bilangan bulan Ramadan itu sebanyak 30 hari. Karena bulan itu hanya 29 atau 30. 31-nya berarti sudah masuk bulan berikutnya. Setelah Ramadan apa? Syawal. Nah, karena pertanyaan ini sangat mudah, jawabannya maksudnya, dengan menyempurnakan bilangan Ramadan sebanyak 30 hari, maka saya rubah kata Ramadan itu dengan Syakban, umpamanya. Padahal kalau menyempurnakan bilangan Syakban, itu untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan. Ya, tahu ini kecohannya. Wah, antum yang tergesa-gesa langsung, wah, udah mantep nih. Sahih. Karena udah benar gitu. Nah, itu juga kadang itu terjadi. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini apa ini? Ma yuqal inda sima'il adzan wal iqamah. Apa sih yang diucapkan seseorang ketika mendengar adzan dan iqamah? Yustahabbu liman sami'al adzan wal iqamah an yaqul mithla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan atau iqamah untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia pun mengucapkan yang sama. Ini hukumnya berarti termasuk ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, maka semestinya dia juga mengucapkan hayya 'ala shalah. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau di sana ada dalil khusus yang menerangkan bahwa pada bacaan itu baca ucapan yang lain, ya, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Jadi secara umum kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, apa ucapan kita? Ya, as-salatu khairum minan naum. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu mendengar panggilan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Wa 'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Nah, ini hadis yang tadi kita bahas. Sudah ingat hadisnya? Ini hadis yang tadi kita bahas juga. Apabila seorang muadzin itu mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kemudian salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi loh, pada sunnahnya mengucapkan takbir, dua kali takbir dalam satu nafas. Ya. Maka antum ingat, hadisnya kadang berulang-ulang. Kata faqala ahadukum di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita yang mendengarnya mengucapkan apa? Ucapan yang serupa. Tsumma qala, kemudian ketika imam muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian sampai ketika ucapan hayya 'alas shalah, qala, dia menjawab. Siapa ini? Orang itu menjawab, la haula wala quwata illa billah. Nah, berdasarkan hadis inilah, ya, hadis Umar bin Khattab, maka manakala seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang mendengarnya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, apa balasannya? Apabila dia ucapkan ini, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Jadi menjawab adhan aja, salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Jadi sebab masuk surga itu banyak. Di antaranya adalah menjawab adhan. Masya Allah. Kalau ini sudah kita biasakan, dan amal-amal ibadah yang memasukkan kita ke dalam surga yang lain juga kita biasakan, maka insya Allah kita ini dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Termasuk juga menuntut ilmu seperti sekarang ini. Ini salah satu cara kita untuk masuk ke dalam surga. Maka kata beliau, faman qala mithla ma yaqulul muadzin, maka barang siapa yang mengucapkan ucapan seperti yang diucapkan muadzin, atau ketika dia mengucapkan hayya 'alatain, maksudnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, au jama'a bainal hayya 'alati wal hawqala, atau menggabungkan antara hayy 'alah dan hayy 'auqalah, maksudnya dia mengucapkan yang serupa ditambah dengan la haula wala quwata illa billah. Loh kok boleh? Boleh saja. Karena tadi kan hadis yang di awal Abi Sa'id apa ya? Berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Berarti boleh saja mengucapkan yang serupa dengan muadzin plus hadis dari Abdullah dari Umar bin Khattab menambah mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Maka beliau mengatakan au jama'a baina hayalati wal hauqalah. Menggabungkan antara bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billah, faqad asaba insyaallah. Maka dia benar insyaallah. Nah, jadi beliau setelah meriwayatkan dua hadis di atas, beliau menyampaikan bahwa di sana ada orang-orang para ulama yang berpendapat berpegang kepada hadis siapa tadi? Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam. Tapi ketika mengucapkan imam muadzin ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah seperti yang disebutkan dalam riwayat dari Umar, maka apa? Maka tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah. Ada juga yang mungkin dia menggabungkan antara kedua hadis ini. Dia mengucapkan hayya 'alas shalah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia mengucapkan hayya 'alas shalah. Kemudian ditambah la haula wala quwata illa billah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, dia pun mengucapkan hayya 'alal falah. Kemudian dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu juga tidak apa-apa karena adanya dua riwayat. Yang pertama dari Abi Sa'id yang berlaku secara umum dan hadis Umar bin Khattab yang berlaku secara khusus begitu. Nah. Fa idza faragha al-mu'adzin min al-adhan aw al-iqamah wa ajabahu as-sami'u qala ba'da al-faragh ma ya'ti. Kalau sudah muadzin sudah selesai adzan atau sudah selesai iqamah dan orang yang mendengar juga sudah menjawabnya, ya, maka seperti yang disebutkan di dalam dua hadis ini dari Abdullah bin Amr annahu sami'a Nabi SAW yaqul, dia mendengar Nabi SAW bersabda idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, seandainya salah seorang di antara kalian itu mendengarkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, tsumma sallu alayya, kemudian ucapkan bersolawatlah kalian kepadaku. Berarti setelah azan kita mengucapkan apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Fa innahu man salla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyra. Karena barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Thumma sallallahu alil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku wasilah. Ya. Yaitu dengan mengucapkan mana kalau selesai adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, di sini kita memohon kepada Allah, ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Muhammad itu wasilah. Wal fadilah dan juga keutamaan. Ya. Maka beliau menjelaskan fa innahu manzilah fil jannah. Namanya wasilah ini adalah kedudukan di surga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang ini tidak pantas untuk diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah dia. Faman sa'alallaha lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Yang meminta wasilah untuk Nabi kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan syafa'ah. Nah, jadi syafa'ah itu bisa didapatkan dengan kita beramal. Di antara amalnya kita memintakan wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu ya berbondong-bondong mengatakan mari apa semoga bersolawat. Ini ada satu ucapan yang disampaikan oleh seorang khatib yang kurang tepat kalau menurut saya. Karena maqamnya bersolat atas Nabi. Dia mengatakan bahwa apa? Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Apa masalahnya di sini? Ya. Seakan-akan syafaat itu milik Nabi. Padahal syafaat itu harus diminta dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu adalah milik Allah. Kita tahu memang Nabi nanti akan memberikan syafaat, tetapi syafaat itu tidak diminta dari Nabi. Karena kita menghindari ucapan-ucapan seperti ini. Kalau kita mau mengucapkan dengan benar, ucapkan. Dan salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wasilah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis kalau kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada Nabi wasilah, maka apa? Halat alaihi syafa'ah. Kita mendapatkan syafa'ah. Jadi, semoga salawat serta salam diberikan kepada Nabi. Dan juga apa? Wasilah. Nah, harapannya kita bisa mendapatkan syafa'ah karena kita memintakan wasilah untuk Nabi SAW. Jelas, wasilah itu diminta dari Allah. Sebab kalau syafaat itu kadang ada yang memintanya secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam beberapa salawat menyebutkan umpamanya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Gimana ya? Ada beberapa jenis salawat yang terkandung di dalamnya bentuk-bentuk syirkiyah. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Salawatnya disebut salawat nariyah. Ya. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala nabiyina ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa taqdi bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnal khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi. Ini salawat terdapat di dalamnya bentuk kesyirikan. Dari sisi mana? Karena Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamah ala nabiyina. Sampai di sini enggak ada masalah. Ala nabiyin, kepada Nabi. Karena kita bersalawat, memohon kepada Allah. Ya Allah berikan salawat serta salam kepada Nabi. Tapi ketika menyebutkan Nabi, tanhallu bihi, yang terbebas dengannya al-uqad, ikatan. Dengan siapa? Hi, kembali kepada siapa? Kepada Nabi. Karena kalau kembali kepada salawat, maka biha, bukan bihi. Ya? Padahal salawat ini sering kita dengar. Salawat nariyah ini sering kita dengar. Nah, kalau bacanya tanhallu bihal uqad, ini kembali kepada salawat. Tapi ketika di sini tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihi, dengan Nabi maksudnya al-qurab, ya, kesulitan-kesulitan itu menjadi hilang, ikatan-ikatan kebelengguan itu terbebas, wa taqdi bihil hawaij, dan keperluan-keperluan itu terpenuhi olehnya. Wah, ini memberikan sifat-sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pantas untuk beliau. Ya, ini pujian untuk beliau yang melampaui batas. Karena siapa yang menghilangkan kurubat, kesulitan-kesulitan? Siapa? Allah. Dalam firman-Nya Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifassu. Siapakah yang menjawab doanya orang-orang yang terpaksa dan menghilangkan keburukan? Siapa? Tidak dijelaskan dalam ayat itu, tapi semuanya sudah jelas bahwa jawabannya adalah Allah. Nah, maka berhati-hatilah di dalam masalah ini juga, yaitu di dalam salawat, di dalam wasilah. Nah, kalau pengen sulit gimana? Semoga salawat serta salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan kepada beliau ya syafaatnya atau hak untuk memberikan syafaatnya. Jadi Allah yang memberikan kepadanya hak untuk memberikan syafaat. Karena memang syafaat yang akan diberikan oleh Nabi itu setelah mendapatkan izin dari Allah. Nanti Nabi akan sujud dengan sujud yang panjang. Kemudian Allah mengatakan, "Kum irfa' ra'sak isfa' tu syafa'." Angkat kepalamu. Bangunlah, angkat kepalamu. Maka saat ini kamu bisa memberikan syafaat. Syafaat itu yang memberi adalah Allah. Allah yang memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Ya. Pokoknya bentuk-bentuk lain asalkan jangan yang tadi deh. Karena kalau yang tadi yang seperti kita katakan ya, semoga salawat salam diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Wah, ini ada apa namanya? Ada ketidakjelasan dalam hal ini. Khawatir kita terjerumus dalam perbuatan syirik karena meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'thu maqama mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ini sama ya. Faidah yustahabbu lil muslim al-ikthar min ad-du'a baina al-adhan wal iqamah. Disunnahkan bagi seorang muslim memperbanyak doa ya antara adzan dengan iqamah. Fa inna ad-du'a hina idzin mustajab. Karena doa yang dipanjatkan pada saat itu adalah mustajab ya antara adzan dan iqamah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yurad baina al-adzan wal iqamah. Doa yang tidak pernah ditolak adalah di antara adzan dan iqamah. Masya Allah, antum punya banyak keinginan. Ya, anak muda biasanya banyak keinginan. Ya, betul enggak? Kalau belum, segera ya, mencarilah mimpi. Mau jadi apa? Mau sukses seperti apa? Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, impian-impian itu mintalah ketika di antara azan dan iqamah. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Nah, kemudian mayustahabbu lil muadzin, apa yang disunahkan bagi seorang muadzin. Wah, ini banyak ya, dan ini tidak mungkin kita selesaikan pada hari ini. Nah, ayat taghi bi adzan wajhallah an takuna tahiran min alhadatsain. Ini mudah kayaknya nih, an takuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Oh, ini mudah sekali ini, insyaallah antum bisa pelajari sendiri. Antaltafita bi ra'sihi wa 'unuki yaminan 'inda qawli hayya 'alas shalah. Ya, ini menghadap ke kanan. Hayya 'alas shalah. Ya. Kemudian ketika hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Hayya 'alal falah. Antum bisa pelajari sendiri insyaallah. Nanti dalil-dalilnya juga mudah insyaallah. Ayat khula isbi'aihi fi udhunai, meletakkan dua jarinya di telinga. Ini juga mudah insyaallah. Kalau enggak saya ajarkan tetap masuk dalam ujian ya, jangan dikira enggak ya, masuk. Pasti masuk insyaallah. Wa yambaghil fasl bainal adzan wal iqamah bi waqtin yattasi'u ta'ahub lis shalah wa hudhurih. Nah, hendaknya antara adzan dan iqamah ini ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mendatangi sholat. Yaitu kita lihat, jangan sampai kok kita itu egois ya, pengennya cepat sholat, lah langsung komat aja, jangan. Ya, kadang kalau antum perhatikan komatnya terlalu cepat, ya, maka jamaahnya ditunggu sampai pada datang. Jangan sampai kita itu tergesa-gesa iqamah ya. Kalau betul lah hadal mendukul waktu itu. Anna ya anhu min masjid ba'da al-adhan. Baik, ya. Berarti kita kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan annahi anil khuruj min al-masjid ba'da al-adhan. Mana caranya? Ad bokmak dah. Sehingga yang tadi hal-hal yang disunahkan bagi muadzin antum pelajari sendiri insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Yang di sini monggo. Apa yang harus dilakukan seorang ketika dia sholat di suatu masjid, kemudian dia ada tapi ternyata imamnya cepat sekali. Di luar kadang mau Nah, barakallahu fiik. Di dalam keadaan seperti ini ada dua pilihan antum. Antum mengikuti sholat bersama imam, ya, dengan kecepatan seperti itu, tetapi nanti mengulang, atau antum keluar dari imam, menyempurnakan sholat antum sendiri, ya. Yang pertama tadi untuk menghindari fitnah. Yang kedua adalah untuk diri antum, karena antum nggak mungkin mengikuti orang yang sholatnya cepat. Nanti sholat antum menjadi tidak sah karena cepatnya. Tidak sempat baca doa ruku, tidak sempat baca doa itidal, dan seterusnya. Dan kata normal, ini kembali kepada siapa. Karena kalau kata normal ini tidak kita batasi, maka normalnya saya kadang beda dengan normalnya antum, dia, dan seterusnya. Maka normal itu adalah sesuai dengan kesempatan kita untuk membaca. Contoh Al-Fatihah. Ya cukuplah bagi makmum membaca Al-Fatihah. Kalau waktu itu cukup, ya berarti kita katakan normal. Kalau waktu itu tidak cukup, berarti enggak normal. Nah nanti makmumnya menyesuaikan. Kalau imamnya baca Al-Fatihahnya cukup cepat, tapi normal, ya berarti dia harus mempercepat bacaan Al-Fatihahnya. Demikian pula kalau ketika ruku, umpamanya, Subhana rabbiyal azim, tiga kali. Nah itu normal, ya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an bukan itu doa kafaratul majelis. Saya sering kecampur doa-doa itu, ya. Kemudian ketika itidal, sami Allahu liman hamidah, kita juga harus tahu sebagai imam bahwa di sana ada doa lain yang dibaca selain daripada hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Orang Indonesia ini taunya kalau itidal itu cuma sami Allahu liman hamidah, akhirnya pukul rata, Allahu Akbar, langsung sujud. Subhanallah, tunggu dulu. Di sana masih ada doa yang lain. Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Dan masih ada lagi yang lebih panjang. Nah, kalau antum juga sebagai makmum harus faqih. Kira-kira kalau antum salat kilat, itu bacanya apa aja? Antum bisa pakai mode itu. Ya, mode salat kilat. Bukan sholat kilat sih ya namanya, apa sholat ekonomis. Contoh, ketika ruku, subhanallah, ketika sujud, subhanallah, satu kali. Ya, tiga kali itu kadar sunnah, satu kali itu kadar cukup, kadar wajib lah, ya, kadar wajibnya. Nanti ketika dulu di antara dua sujud, Rabbighfirli, sudah, itu. Nah, kalau antum itu sudah kuasai betul, sehingga suatu saat antum di belakang imam yang kecepatannya menurut antum nggak normal tadi, antum dengan ekonomis tadi kok masih keteteran? Nah, pilih salah satu dari dua pilihan tadi. Ima antum anggap sholat itu tidak sah, kemudian nanti diulang. Ima antum keluar dari imam, tidak lagi mengikuti imam, tetapi melanjutkan sholat sendiri. Ya. Dan di sini berarti antum mempunyai tugas bagaimana menjelaskan kepada umat salat itu harus tuma'nina. Ya, yang tua udah biarkanlah nanti lama-lama habis sendiri. Tapi yang muda-muda jangan antum biarkan. Karena yang muda masih bisa antum selamatkan. Ya. Kalau yang tua itu belajar salat cepatnya dari kecil. Jadi sulit mau dirubah. Tapi kalau generasi muda, ya anak-anak apalagi, ini masih masanya belajar sholat. Kalau kita ajarkan sholat yang lama, insya Allah tuanya sholatnya lama. Gitu. Jadi kita harus rubah generasi. Nggak bisa orang yang sudah puluhan tahun sholat, 20 tahun sholatnya begitu, antum rubah dalam satu hari. Nggak bisa. Kecuali Allah memberikan taufik kepada yang bersangkutannya. Taib. Kemudian, itu jawabannya, Allah Ta'ala a'lam. Nah, yuk, ada pertanyaan lagi? Maksudnya diulang di rumah? menghindari fitnah ya. Ya antum sholat di rumah berarti bukan sholat di masjid. Ya, berarti antum sholat di rumah bukan sholat di masjid. Terus nanti ketika antum pulang, antum lupa. Sampai di rumah antum ada keperluan apa gitu atau ada ini, akhirnya antum lupa mengerjakannya. Maka saya tidak menyarankan antum sholat di rumah. Diulang di saat itu juga. Ya, biar sekaligus pertanyaan nanti kalau imamnya lihat tuh, kenapa kok fulan setiap sholat ngulang sholatnya? Akhirnya kan mendekat tanya. Kalau enggak bikin fitnah tapi. Maksudnya kalau enggak nyebar isu, ya. Tuh loh, ada aliran baru tuh, sholatnya diulang lagi katanya. Ya kalau antum dengar ya, antum yang datang silaturahmi. Ya, yang muda ngalah, enggak harus yang tua kok yang ngalah itu ya. Antum datang silaturahmi ke bapaknya. Kalau antum dengar bapaknya ngomongin antum ya, datengin rumahnya. Berani enggak? Kalau berani datengin rumahnya, insyaallah besok berani datengin rumah calon mertua ya. Tapi kalau enggak berani datengin rumahnya imam, gimana mau datengin rumah calon mertua ya? Toi. Datengin konfirmasi. Pak, saya mau menyampaikan, Pak. Iya, apa? Saya kemarin mendapatkan teguran dari beberapa rekan, katanya saya kalau sholat mengulang. Oh iya. Kenapa, Dek? Nah, Dek kan tanya tuh, antum jawab. Emangnya kenapa kok diulang sholatnya? Gitu. Nah, antum jelaskan. Jangan pakai nama dia. Nah, Bapak sih ngimaminnya cepat gitu. Pakai Anda nemes lah. Iya, Pak. Biasanya saya kalau sholat di masjid, apa namanya, ya imamnya itu, Pak, itu cepat banget. Sampai-sampai saya nggak sempat baca. Ya. Kalau pas nggak bapak lah, perlu bilang begitu mungkin ya. Kalau pas nggak bapak lah, biasanya ngimaminya cepet banget gitu. Meskipun kadang dia juga gitu. Ya. Pokoknya intinya gimana supaya nggak menyakitkan hati yang bersangkutan dan yang bersangkutan tahu alasan antum, hilanglah fitnahnya. Ya, ya begitu. Allah Ta'ala alam. Bismillah, Ustaz, assalamualaikum. Apa saya izin bertanya, azan subuh umumnya di Indonesia itu berarti azan kedua ya? Kedua langsung gitu. Iya, azan subuh yang di Indonesia ini adalah azan yang kedua. Karena azan yang pertama adalah azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Ya. Wallahu taala alam. Naam, ada lagi? Amin. Tentang waktu sholat subuh yang di Indonesia dianggap lebih cepat, bagaimana Ustaz, organisasi XXX sudah mengeluarkan keputusan azannya mundur 8 menit dari jadwal yang ada. Sebaiknya sikap kita bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, insya Allah kan kalau sholat subuh biasanya 20 menit ya. Minimal menunggu iqomahnya ya. Betul nggak? Jadi 15 menit itu sudah cukup lah untuk menjelaskan masuknya waktu. Ya, kemudian kalaupun katakanlah umpamanya Muhammadiyah sudah mengeluarkan keputusannya bahwa mundur 8 menit, ya itu koreksi, itu bagus. Dan jadwal yang kita gunakan adalah jadwal yang bukan jadwal abadiyah, tapi jadwal yang disepakati oleh para ulama. Antum bisa dengarkanlah syaritnya. Ustaz siapa ini? Ustaz Zainal Abidin. Ya, terkait dengan azan subuh itu. Saya pernah mendengarkannya, bagus sudah. Ya, insyaallah apa yang beliau sampaikan sudah cukuplah mewakili dalam hal ini. Nah, kalau dilihat dari iqamah, iqamah itu kalau subuh agak lama, 15 sampai 20 menit. Tidak seperti iqamah pada salat duhur atau salat apa ini biasanya? Maghrib. Kan kalau sholat maghrib cepat sekali itu. Nah, nanti sholat duhur juga kadang cepat. Ya. Sholat yang subuh dan asar itu biasanya panjang karena menunggu jamaah datang. Sehingga insya Allah sudah masuk waktunya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, apa ini bertanya, apakah memperbanyak doa antara azan dan iqamah juga berlaku untuk wanita yang sholat di rumah? Jazakumullahu khairan. Nah, azan itu hanya dikumandangkan di masjid ataupun di tempat-tempat yang memang tidak dikumandangkan azan. Kalau di sekitar kita sudah banyak azan, maka di rumah kita tidak mengucapkan azan lagi. Kita tidak mengumandangkan azan, tetapi cukup iqamah. Nah, sedangkan wanita memang tidak disyariatkan untuk iqamah. Jadi kalau tidak ada jamaah lelaki, ya sudah langsung sholat aja. Karena wanita tidak disyariatkan untuk azan maupun iqamah. Nah, kalau di rumah-rumah menggunakan azan masjid terdekat. Kemudian cukup iqamah. Sehingga kalau seandainya mengakhirkan sholat, jangan sampai azannya ikut diakhirkan. Ingat bahwa azan itu petunjuk masuknya waktu sholat. Ya, wallahu taala a'lam wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.